لكل ما جاءوا به من حالة. فعما كل الخلق بالجلالة وأشرقت منازل الكمال، وكله فضل الأذى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وبدر في سائر الخصال. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حاضرين الذي بنيتنا الله seperti saya katakan, ini malam kita semuanya bahagia. Insya Allah semuanya merasakan kebahagiaan yang ada di dalam hati Allah turunkan di malam kali ini. Kita duduk di sini seperti yang tadi kita dengar dari Al-Fadl dan Osman dan Yahya. Kita dapat seorang wali besar Al-Anis Jindah الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن حسين بن عبد الرحمن بن حسين الحبشي يوم لمده تبركات اليوم سابقا كبلد الاسكانية. باليومين على الآية ذي بلد جنوب بسار والسائد النسية يزوان حبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي حبيب علي بوزام في نهاية اليوم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita dengar apa yang disampaikan oleh Habib Alawi. Duduk di kita di hadapan seorang wali, walaupun cuma sesaat, itu lebih mulia daripada kita beribadah kepada Allah setiap 10 tahun. Baik mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia, tidak beda. Duduknya kita di hadapan para wali, baik mereka dalam keadaan hidup ataupun setelah wafatnya mereka, tidak beda. Keberkahannya tidak kurang, sama. Kenapa? Sebab mereka para awliya Allah, mereka hidup di dalam kuburan mereka. Wala tazulu liman yusaru fi sabilillahi amwat, bal ahya walaupun nasib. Allah bilang, jangan sekali-kali kalian mengatakan bahwasanya mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mati. Ya, dan mereka hidup. Namun kalian tidak merasakan jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup. Ada satu kisah. Saya dengar dari nenek saya, nenek saya dengar dari Nabi Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hafi. Nabi Muhammad cerita, Nabi Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Ini Nabi Abdurrahman bin Abdullah satu kali, beliau hidup satu zaman sama Nabi Syekh Baratani. Yang dimakamkan di Surabaya di kuburan Gondok Lubi. Nabi Syekh Baratani mencibar awliya, salah satu wali besar yang datang dari Syekh Al-Hamramat. Wali besar di Surabaya. Dia satu zaman dan teman dekat dengan Abu Syekh. Mereka kalau Abu Syekh datang ke Jakarta selalu bersama Abu Abdurrahman bin Abdullah Al-Hafi. Saya ingin cerita ini supaya kita tahu bahwa mereka para awliya hidup di kuburan mereka. Ketika Abu Syekh datang didampingi oleh Abu Abdurrahman, itu waktu Abu Syekh ingin berziarah ke makam Al-Habib Hussein bin Abi Bakar al-Ibnu keluar batman. Berangkat sama Habib Abdurrahman. Mereka berangkat keluar batman, ziarah keluar batman. Berangkatnya ziarah, lepas baca Yasin, Tahlil, Fatihah, dan seterusnya. Habib Syekh bilang kepada Habib Abdurrahman, ini kita dari tadi jalan panjang kita ziarah, ini perut lapar. Enak kali ya kalau habis ziarah kita makan kebuli panas-panas. Baru ngomong begitu di hadapan kami dosen dan kami kau kalah itu sambil ziarah, baru bicara seperti itu. Lepas ziarah ngelangkah beberapa langkah di balik makam yang dihasilkan dengan Nabi Bakar itu dan Zainul Badar, tiba-tiba oleh istri yang begitu saja nampak kebuli panas-panas. Kontar langsung baru ngomong begitu depan-depan Nabi Bakar dengan Nabi Bakar. Enak kalau makan kebuli panas-panas. Selangkah kembali kuburan, itu sudah tersedia. Nampak kemuli panas-panas. Dan dia sudah kemasan dengan Allah Rahman. Masya Allah. Hajat kita di siapa sama Allah. Jogul. Ayo kita makan. Makan. Begitu makan, kami Allah Rahman dia lalu manusia. Habis. Anda punya istri, anak istri di rumah juga biar dapat berkah dari kami istri kumpul dan orang itu. Ini kami dibungkus sedikit. Kami siap bilang, jangan. Kita boleh dibungkus. Ini disediain sama Habib Hussein dua pasang, maka kita makan di sini. Ya, ya. Sudah. Makan, ya. Kami sudah selesai makan, bangun cuci tangan. Kami Abdul Rahman lebih duduk. Ya, kelihatan sama Habib Syekh dibungkus sama dia. Dia saya sama anak istrinya, saya dapat berkah juga. Sama aja dan bilang sama. Ini seperti mukjizat yang Allah kasih makan Nabi Musa alaihissalam hidangan dari langit. Ini juga begitu dan segala mukjizat yang Allah kasih makan Nabi yang terdahulu yang berikan kepada Allah makan Nabi Muhammad atau kepada umat Nabi Muhammad daripada para wali Allah subhanahu wa taala. Mukjizat yang mana atau lebih maka bungkus kami tidak tahu. Boleh. Lepas itu pulang. Begitu sampai di rumah, Nabi Abdul Rahman panggil anak keluarganya, ayo, ini adik berkah dari Nabi Hussein keluar batang. Apa berkahnya? Ya duduk. Ambil nampak dulu, ya. Apa bawa berkata? Pasti buka berubah jadi pahnya. Ya, dia bisa dimakan. Berubah jadi pahnya. Kenapa? Manusia boleh bilang, jangan dibawa. Cuma kalau kita makan di sini. Alhamdulillah. Alhasil, akhirnya di sini mereka para awliya yang hidup di kuburan mereka. Dalam pembahasan kita kemarin, di Masjid Al-Munawwar hari Senin kita bahas tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di perjalanan tersebut kita cerita bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh malaikat Jibril untuk keliling. Tidak langsung pergi ke Masjid Al-Aqsa, tapi diajak dulu jalan keliling ke beberapa tempat, ke Madinah, ke Al-Qalat dan di bawah pohon. Pohonnya siapa? Pohonnya Nabi Musa. Itu kalau saya mau bahas saya sekarang, pohon kisah namanya. Masya Allah. Kenapa pohon kisah? Itu pohon waktu Nabi Musa berseduh di situ, itu kita bakal Nabi Musa ketemu sama jodohnya. Lalu begitu Nabi Yoga Syaif, anak perempuan, yang saya dengar Syaif alaihissalam. Kita panjang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi suruh sholat di situ. Terus dia jamannya sama Malaikat Jibril ke mana? Berziarah ke makam Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Sahih Bukhari yang kita baca semak tadi di atas kali satu kitab besok insyaAllah atas barang-barang itu dikutip suatu hari. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berziarah ke makam Nabi Musa pada perjalanan di Surawal Mi'raj. Hingga Nabi Muhammad bilang kepada para sahabatnya, kalau saja sekarang waktu Nabi Jibril itu berdirah, kami yang ada di sini, aku akan tunjukkan kuburan yang Nabi Musa kepada kalian ini di Jabil Ahmad, di tempat namanya Jabil Ahmad. Nah, ini ditunjukkan supaya apa itu kuburan ditunjukkan nama Nabi kepada para sahabatnya supaya diziarahnya. Nabi pengen nunjukin kuburan yang Nabi Musa alaihissalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Nabi Muhammad berziarah ke makam Nabi Musa, dia dapat Nabi Musa lagi sholat di atas kuburannya. Mereka para ambiya tunjuk di atas kuburan mereka. Dan saat itu beliau pernah munajat kepada Allah di atas kuburannya. Dalam munajat yang beliau mengatakan, Ya Rabb akramtahu, Ya Rabb fadhlahu, Ya Allah kau muliakan dia, engkau menganugerahkan dia, engkau mengangkat derajatnya. Siapa yang menjelaskan nama Nabi Musa dalam munajatnya kepada Allah? Tahukah siapa yang dibicarai? Nabi Musa bermunajat nama Allah dalam kuburannya. Ini munajatnya para anbiya di dalam kuburan mereka menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kita heran sama orang yang tidak dapat kita menyebut Nabi Muhammad di dalam majlis kita. Kita katakan Nabi Musa dan para Nabi Nabi di dalam munajat mereka di kuburan mereka menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dalam munajatnya, dia bilang, Ya Rabb, engkau muliakan Muhammad, engkau angkat derajatnya Muhammad, engkau agungkan Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang bersama Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada Nabi Musa, dan Jibril siapa yang bersamamu? Ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah disambut sama Nabi Musa, sambutan meriah, sambutan yang agung, sampai akhirnya pulang. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya, begitu Nabi Muhammad jalan, mereka nangis Nabi Musa. Dalam tangisannya dia bilang, ya Allah, ini baru datang ibaratnya kemarin, anak muda Nabi Musa itu lama panjang. Dan Nabi Musa perjalanannya panjang. Ya banyak yang masih Islam dari bagi saya di tangan Nabi Musa, tapi jauh lebih banyak lagi yang beriman kepada Allah di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jika Nabi Musa menangis, ya Allah, panunglah Muhammad besar untuk ketatimu ini dari Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga engkau jadikan umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umat yang masuk surga dari Nabi Musa alaihi wa sallam. Alhamdulillah, kita untung jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Terus hari ini yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ngelanjutin apa yang kita bahas kemarin tentang peristiwa perjalanan kita daripada Isra dan Mi'raj yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Di dalam perjalanan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa sallam ketika perjalanan ke Masjid Al-Aqsa, di perjalanan beliau bersama Jibril tiba-tiba dikejar oleh Iblis, tahu Iblis? Iblis adalah Raja Medin, Raja Medin yang dikejar. Jadi dia boleh bawa bola api untuk membakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dari sana, begitu dibuluhi nama Rasulullah. Datang dari kiri, dibuluhi nama Rasulullah. Hingga akhirnya dibuluhi bilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, maukah aku ajarkan engkau suatu bacaan? Kalau kau baca, ya, ini Iblis akan terkumpul dan akan jatuh. Dan akan terpisah dengan hatinya sendiri. Iblis ngajarin juga kepada Nabi Muhammad. Nabi pun akan ajarkan kepadaku. Karena itu bacaannya tidak ada di nama Nabi Muhammad di dunia Jibril. Katakan ya Muhammad, A'udhu biun sikar dari Wabi kalimat yang lagi sama Allati lagi yamjuhunna basrun wala fajir min syarri ma yanziru min as-sama wa min syarri ma ya'udhu fiha wa min syarri ma zara'a fil ardh wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitani al-layl wa an-nahar wa min sawarij al-layl wa an-nahar illa fariqan yadruku bi khair ya Rahman. Ya dari doa haram lah kira-kira. Ini doa yang Jibril ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sama Nabi Muhammad di itu waktu juga ini Iblis tertungkur, Iblis tertungkur jatuh dan terpisah sama ahlinya. Nah, kita mungkin tidak apa itu. Tapi mayoritas di antara antum pada punya kita namanya Khulas Rasul Mayat. Di situ ada beberapa dikir-dikir yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalian baca. Mungkin kan amalkan pagi hari atau siang pagi hari, malam hari, terus ada lagi waktu sakra, kurang lebih di sini sama aman. Yang diajari nama Jibril untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian, di perjalanan Isra wal Mi'raj, semuanya berisi pelayanan penting dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang untuk disampaikan kemudian kepada umatnya. Makanya Allah bilang, "Liyuriyahum min ayatihi." Ada kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perjalanan, Nabi melihat ada kelompok manusia. Siapa mereka? Ini kelompok manusia, Nabi lihat saat itu. Diperlihatkan oleh Allah, mereka sedang menanam. Begitu mereka tebas, itu benih. Begitu benih menyentuh tanah, itu waktu juga tumbuh. Itu benih dua pohon yang tinggi luar biasa dan itu berbuah dengan buah yang sangat besar dan sangat banyak luar biasa. Rasulullah yang itu kaku, sadar, dan dia bilang, siapa dan apa mereka ini? Dia bilang, ya Muhammad, yang kau saksikan itu adalah perumpamaan daripada umatmu yang mana mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang Allah berikan kepada mereka seperti itu. Ibaratnya yang mereka lakukan hanya menebar dengan mudah, tapi itu dia langsung tumbuh berbuah dengan sangat banyak dan sangat besar. Jihad itu tapi pahala itu sangat sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala di tempat di bagian lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bagian lain, di tengah bagian lain, Nabi mencium wangian yang sangat harum sekali. Sehingga dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya bagi beliau. Ini wangi yang harum ini dari mana sumbernya? Ini wangi yang harum ini belum pernah saya mencium wangi yang lebih harum dari ini. Tahu tak dari mana? Tidak ada yang tahu. Ya, mungkin kita kalau dari sini habis kita tahu langsung jawab. Kalau kita tahu, kita tahu langsung jawab. Ini wajib kita pelajari. Harus kita tahu. Nabi bilang, ini wanginya dari mana harumnya? Sumbernya dari mana? Ini harum banget. Apa jawabnya? Ini harum yang berbunyi adalah wangi seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah. Masya Allah. Siapa ini wanita? Ini wanita. Dia hanya sekedar tukang sisir. Tukang sisir. Tapi kasih anu orang macam ini oleh Allah. Wangi abang nanti aku dengan kaum yang luar biasa. Siapa dia? Dia dikenal dengan Mahasiswa binti Fir'aun. Tukang sihir anak perempuan di Fir'aun. Hidup di zaman Nabi Musa di perempuan. Kerjanya di istana Fir'aun yang mengaku Tuhan. Kerja di istana musuh Allah. Kerjanya apa? Tukang sihir anak perempuannya Fir'aun. Dia beriman kepada Allah di Masyifa. Iman yang sangat luar biasa. Bertahun-tahun dia ngurusin anaknya Fir'aun. Sampai satu kali, ketika iman kita lagi mikirin anaknya Fir'aun, tiba-tiba sihir terlepas dari tangannya. Ini dia beri cerita menurut Muhammad Yato. Dia ambil sihir sambil mengucap, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ika Fir'aun. Diangkat dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Mudah-mudahan Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Anaknya dihidup. Kaget. Anaknya Fir'aun. Bapak ini tidak ada di akhirat. Kaget dengan anaknya Fir'aun. Gila. Awalah di Rabban Khairan. Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Apa dia? Na'ai. Betul. Rabbi wa Rabba Abisa Allah. Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Sudah mantap dia katakan begitu. Tidak takut. Iman kepada Allah. Tidak berikhlas. Dia nyatakan seperti itu. Sampai ini, anaknya Tuhan bilang, berani kau mengatakan begitu. Saya adukan kepada ayah saya, tapi ini anaknya Tuhan. Silakan saya tidak takut. Dia adukan. Dipanggil sama Fir'aun. Ya, di waktu yang kaya takut sama Fir'aun. Semuanya diperbudak sama Fir'aun. Kaya takut sama Fir'aun. Dipanggil. Apakah betul yang diberikan anakku? Betul. Apakah aku punya Tuhan selain aku? Betul. Aku punya Tuhan selain engkau. Tuhanku adalah Allah dan Tuhanku adalah Allah. Fir'aun dengan itu marah. Aku akan menyiksa kamu kalau kau tidak sembah. Silahkan aku tidak takut. Dengan itu, Fir'aun mengancam akan menyiksa dan membinasakan ini wanita dan seluruh keluarganya. Kebetulan seluruh keluarganya masih Islam. Terima nama Allah. Silahkan. Iman ini masih lahirlah. Akan tetapi satu saja aku minta kepada kau ya Fir'aun. Selama ini aku sudah mengurus anakmu, kau bukan nyata kepadaku. Kalau kau ingin membiasakan kami, aku, anak dan keluarga ku serta suamiku, jadikan kami di satu kubur yang sama, jangan di kita. Saya akan tidak ada masalah. Maka dipersiapkan oleh Fir'aun, penggorengan besar. diisi minyak panas di belakang kupingnya sampai mendidih. Mereka diletakkan di tempat yang tinggi. Firaun tidak layak kembali, tinggalkan Allahmu itu kembali kepadaku. Rakita bilang enggak, suaminya bilang enggak, anak-anaknya semuanya bilang enggak, kami tetap beriman kepada Allah. Kami akan membakarmu, kata Firaun. Kita akan membuang muka kalian ke dalam minyak panas di silakan. Nah, tempat kami adalah kontennya Allah, tidak takut. Maka itu waktu juga, tanpa basa-basi, suaminya dibuang sama Fir'aun ke dalam minyak panas, itu waktu juga tidak. Fir'aun dia, kita mau balik ya? Enggak. Anaknya, depan matanya dibuang ke dalam penggorengan panas tersebut. Anak udah mati. Mau balik? Enggak. Kebetulan, Mas kita punya bayi yang dia gendong. Nangis sama kita. Boleh menangis? Ya namanya seorang ibu. Tidak kejek melihat bayinya. Anaknya berkata dibuang. Tinggal yang baik. Nangis. Fir'aun melihat masih sama nangis. Awasnya, wah dia bakal balik. Tiba-tiba, bayi yang masih menyusui. Dia lepas susunya dan mengatakan, wahai ibuku, Zuhri, wala tatakahati, fa'in nabi alal haq. Itu bayi, melepaskan apa namanya susuannya dan mengatakan, wahai ibuku, nyebur bersamaku, jangan mundur, karena sesungguhnya engkau di jalan yang benar, di jalan yang hak yang diridhoi oleh Allah. Dan begitu ini ibu, langsung dia lepaskan dirinya dan anaknya ke dalam penggorengan yang panas tersebut. Itu waktu Fir'aun bangga. Tapi sekarang, bukan sekarang, waktu Nabi Isra Mi'raj. Mana Fir'aun, mana Masyarakat. Fir'aun binasa. Yang menjadi pelajaran untuk seluruh umat manusia. Dan Masyarakat kemana? Harumnya makin kecil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ini pengorbanan mereka. Ini pengorbanan yang mereka. Tidak umat Nabi Muhammad. Pengorbanan apa yang boleh dikasih kepada Rasulullah? Atau cuma keuntungan yang kita cari. Pengorbanan apa yang sudah kita berikan untuk Rasulullah? Baik daripada maulid dia ulang yang selalu kita baca. Jangan cuma jelisah kita baca. Tapi lelungkan. Ayyan muhibu. Tanya para berdua. Al-lazina alaihimu badrun nubur. Ma'ana fa'isihana. Mereka ada kecintaan yang mengorbankan nyawanya, hartanya, ilmunya dengan mudah dikorbankan demi untuk Allah dan Rasul. Mana kecintaan yang semacam ini? Mana kecintaan yang semacam ini? Mana? Ya pertanyaan ditanya, ayinal muhibbun. Pengaku banyak. Pengaku banyak. Tapi kecintaan mana? Yang harap mudah-mudahan bisa jadi kecintaan terjadi. Jadi tidak jadi mana? Ini dia, ini pelajaran bakal kita. Kita yang masih lah. Seorang wanita saleh yang dibanggakan oleh Allah. Yang dibanggakan oleh Jibril. Yang wanginya harumnya selalu dicium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. La ilaha illallah. Ini disebutkan bayi yang berbicara. Ada berapa banyak? Tahu kan? Di atas lo ada berapa orang? Kita apa? Dua berapa kali di atas lo? Kita tahu. Baik. Bayi yang berbicara saat mereka masih bayi. Ada berapa orang? Yang terus kita pelajari. Jangan cuma kita dengar doang. Belajar, belajar, belajar. Tunjuk ilmu. Kata, ingat hafali, ajarkan orang lain. Dalam riwayat empat, sebenarnya mereka lebih dari empat, banyak. Yang pertama dirinya, bayinya masih lah. Nah, yang kedua, Nabi Musa ibnu Maryam. إني عبد الله آتاني الكتاب. أقوال الحمد الله كما النبي في أمر الواحد يا نبي الله كان يوسف فاكي نبي يوسف أو تشاهد نبي يوسف يا تشاهد نبي يوسف وقل في جاسر يا سماء امرأة عزيز sehingga dia memecuh bajunya dari belakang. Ya, saat itu terpotong sama majikannya. Nabi Yusuf tidak ada yang begininya. Sama sekali hatinya bersih. Tapi dijinlah oleh perempuan. Maka saat itu juga ada bayi di situ berbicara. Ada namanya Jadi Yusuf, pastinya Nabi Yusuf. Yang sekarang belum itu budak yang jemurin. Kalau memang bajunya robek dari belakang, maka Nabi Yusuf jujur. Ini yang berdusta di perempuan. Tapi kalau bajunya robek dari depan, Nabi Yusuf yang berdusta, ini perempuan yang jujur. Diperiksa ternyata betul, robeknya dari belakang. Nah ini yang ketiga, bayi yang berbicara saat masih bayi, Nabi Yusuf. Saksinya Nabi Yusuf. Dan yang keempat, yaitu Nabi Yusuf. Tahu gak jurek siapa ya? Dalam Sahih Al-Bukhari kita juga baca kemarin. Itu diceritakan ada satu ahli ibadah di zaman Bani Israel namanya jurek. Namanya jurek. Itu ahli ibadah. Itu pun cuma kata Allah. Orang sampai. Satu kali. Ketika dia lagi sholat, umumnya dari dapur teriak, diambil sama ibunya. Dia lagi sholat bingung. Dalam sholatnya dia bilang, ya sholat umumnya teriak lagi, Juwes lagi sholat bingung, ya Allah, gimana? Dalam sholatnya dia bilang, ya Allah, sholat bingung sama umum. Umumnya lahat. Dua kali panggil kan ya Allah. Jurek buru-buru selesai sholatnya. Cuman udah telat, jahat umumnya, marah. Nah, dilupain keluar, siapa dari umumnya nyumpain anak. Ada keluar. Lu gak bakal mati, kecuali setelah melihat wajahnya para pelaku. Dilupain sama ibunya. Datang jurek, dia sama apa umumnya, dia maafin, dia selesai sholat. Akhirnya dia maafin sama umumnya, cuman, itu kalimat, sudah keluar dari mulut ibu. Mulutnya orang tua itu aktif, tidak boleh sembarangan. Apalagi ibu, marah di sini sama anaknya, jangan begitu. Berat urusannya sama Allah. Berat kesian itu anak. Kesian itu anak. Hati-hati jangan sampai terucap. Kalau kita udah kodoh sama anak kita, doain anak kita ya. Jangan kita kasih bela kita katain, itu bodoh banget. Jangan, pintar banget, mudah-mudahan dapat hidayah, tanpa pintar lagi, begitu. Dia punya latih, tapi doa jangan ada keluar dari mulut, kecuali yang bagus. Sebab mulutnya orang tua, apalagi ibu, waduh. Hari hari hati, jadi hari hari hati, bukan kau beli, kalau kenapa, berkat doa ibu ya. Dan lima maksudnya dengan dia lagi, jadi maksudnya dengan dia lagi, berkat doa ibu ya. Lalu gimana, kesian. Udah keluar, ngomongan. Tapi emang dasar dia orang baik. Ya, dia minta maaf di ibu-ibunya sampai akhirnya ibunya meninggal setelah itu. Hidupnya dia cuma pakai lomba ibadah. Sampai dia bangun cuma ibadah sama maaf dia ibadah di situ. Setelah 90 tahun dari masa ibunya, dia lagi ibadah di atas gunung, dia punya atas sama tempat ibadah. Datang dia orang kampung, beberapa orang ajak teman sama jurek. Kayaknya fitnah dia. Sehingga dipanggillah satu pelacur. Ya. Pelacur ada satu perempuan pelacur hamil. Ditangkap, kayaknya diadili. Sama hakim. Dibawa ke pengadilan. Hakim nanya, siapa yang berbuat ini kepadamu? Maka ini perempuan yang udah hamil bilang, yang melakukan kepada saya adalah jurek. Jadi, nah padahal jurek tidak bikin. orang-orang dulu itu banyak bertanya kan, wah ini makan dari alam itu aja, saya akan jadi jemaat rumah ini. Bongkar ke tempat ibadahnya, dirubuhin nama orang-orang, ditangkap yang namanya jurek. Tempat ibadahnya dirubuhin cara saya nama sama. Hanya itu, lu cuma berlagu aja depan orang ibadah, gak tau yang lu juga main kotor di belakang, bawa ke pengadilan. Sampai ke pengadilan, namanya kan pengadilan, banyak penjahat-penjahat yang lagi ngantri jadi. Kebetulan di antara orang-orang yang ngantri, para pelacur yang akan diadil. Dibawa di jiwanya, sama polisi-polisi ke pengadilan, untuk diadili, tetap di fitnah. Turun masuk ke pengadilan dia ngantri. Ngantri apa aja? Ini orang-orang yang mau diadil itu mereka. Depan matanya para pelacur yang siap diadil. Dia lihat, kenapa mereka? Ini mau minta orang-orang pelacur. La ilaha illallah. Ini doa punya ibu, jangan-jangan. Doanya punya ibu. Kau gak bakal mati, kamu melihat bagiannya para pelacur. Depan mata sekarang. Ini tempat ibadah dia rasain sama tanah, gara-gara doa ibu ini. Dia belum suka, dia sekarang lihat sendiri ya. Udah, sama akan terjadi. Jadi ini, jurek, engkau berlaku ya, pura-pura ibadah ternyata mau berjemur tuh mamanya perempuan. Dia sudah saya ambil begitu. Ini perempuan juga yang begitu. Dia udah ambil, udah bawa anak. Udah tanya dengan anaknya. Jelasnya. Ini anak, ya udah. Saya bukti kalau saya bukan pelakunya. Ini yang dokter anak. Di, apa pakai jaringan jurek, di disenggol mulutnya. Ini bocahnya yang masih bayi, yang masih merah disenggol. Dia mulai ya, mana buka. Wahai anakku, siapa bapakmu? Jadi waktu itu Nabi Noi mengatakan, ayahku itu mengembala kami spekulat. Dia hakim, spekulat itu orang-orang mulia dulu itu pada kaget semuanya. Nah, ini sejarah. Nah, langsung ditangkap dan diadil. Jadi waktu mereka minta maaf, mau jual-jual, maafin kita, nanti kita udah salah tangka. Ini tempat di saya, udah rata sama tanah, kita bangun lagi dengan emas. Enggak, jangan dibangun dari emas. Tadi kita di tempat itu mulai, kata jual. Ada 4 orang. Dan disebut, dan ada dalam beberapa riwayat lagi, dalam Sahih Bukhari juga disebutkan beberapa riwayat. Ini kalau saya mau cerita panjang lebar. Ya, lanjut atau dulu deh? Biarkan insya Allah kita ketemu lagi malam Selasa. Insya Allah. Itu 4. Apa ini dulu? Siapa yang 4? Hah? Anaknya mahasiswa. Paling lima siapa yang kedua siapa? Yang ketiga dan Yusuf, tapi yang lebih Yusuf. Yang keempat siapa? Ini tadi ini jelek. Nanti ada lagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuanya. Terus dalam Sahih Bukhari ada beberapa lagi disebutkan. Insya Allah mudah-mudahan kita belajar, kita tambah tahu lagi, tambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kabul yang hanya kita. Ya demikian. Tentang perjalanan Isra Mi'raj ini dipastikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah kita sekarang ingin kita mendengarkan doa tentang kita tersebut. Mudah-mudahan doa pelajaran penting pada kita sekalian. Makanya biar kita bakti sama kedua orang tua kita, biar kita sayang. Berapa orang yang sama saya? Habis. Saya kalau ke majlis itu selalu diomongin sama ibu saya. Saya ingin katakan, ini biasanya jurek, pelajaran maka kita jurek lagi sembahyang. Ahli ibadah diakui sama Nabi. Ini ada yang lebih hebat ya dari jurek ibadahnya. Ada aneh. Dia waktu dipanggil gurunya bagaimana? Dia gak nyaut, terus dia. Kalau kuliah di orang baik, masih terselamatkan, seperti para periwayat tadi, masih terselamatkan dia dengan kesolehan dia daripada tumpahan gurunya. Masih diselamatkan itu dengan kesolehan dia. Nah kita bagaimana? Artinya apa saya bilang begini? Ibu kita segala-galanya. Kita belajar ngaji di mana tempat untuk apa tahu? Kita ngaji di mana tempat kita belajar ada di kontrol di sini di situ beberapa pengajian lain lain. Supaya apa? Supaya kita bisa bakti sama orang tua kita. Supaya kita bisa bakti sama orang tua kita. Apa yang orang tua kita mau taruh di atas kepala kita. Orang tua kita, abah kita, ibu kita, segala-galanya. Tapi orang tua yang kagak mau anaknya jadi orang soleh. Dia mau, cuma gak nanti orang tua nangis sama kita. Jadi Pak Yamin kan belum ada kawin aja. Belum ada punya anak. Yang pada punya anak tahu mungkin dong. Wah itu Pak Sayang. Melihat orang tua, melihat anaknya hadir majlis bahagia, luar biasa, gak senang. Senang. Cuma kadang orang tua Tuhan sayang sama anaknya. Tanya di perhatiannya. Karena itu, tunjukin hatinya kita sama orang tua kita. Tunjukin dengan penulisan. Urusin orang tua kita dengan terbaik-baiknya. Besok, saya gak hadir majlis, malah dimarahin sama temennya orang tua. Bukan dilarang lagi, malah itu hadir majlis. Kenapa orang tua melihat? Kita hadir majlis dan dia bawa manfaat bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah jadi kita sebagai orang-orang yang bakti, orang-orang yang taat sama Allah dan Rasulnya ya Rabbal Alamin. Wa yasmina rahmini wa rahimah masyarakat wa rahimah masyarakat wa rahimah masyarakat wa rahimah masyarakat wa rahimah masyarakat wa rahimah masyarakat wa rahimah masyarakat wa rahimah masyarakat wa rahimah masyarakat wa rahimah masyarakat wa